Oke. Salam semua, puji nama Tuhan, mari berkati dengan pujian dan penyembahan pada siang hari ini. Jadi hari ini menyampaikan firman Tuhan atau sharing firman ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu, rahmat-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada sebagai hari ini Tuhan Yesus itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami Tuhan untuk selalu mendengarkan firman-Mu Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu, hamba pribadi Tuhan Yesus, boleh merendahkan hati di hadapan Engkau, merendahkan diri di hadapan Engkau Tuhan untuk menyampaikan isi kebenaran isi hati-Mu saja Tuhan Yesus, supaya tidak diri hamba, bungkus dengan darah-Mu, dengan salib-Mu Tuhan, biar kemuliaan-Mu boleh dinyatakan Tuhan. Kami tolak segala mencuri kemuliaan diri sendiri Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba doa agar semua jaringan lancar Tuhan Yesus, dapat mendengarkan juga diberkati Tuhan, yang boleh menjadi berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati setiap yang hadir, yang tidak hadir juga Tuhan, Engkau berkati keluarga FF dimanapun berada Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan, kami sambut firman-Mu Tuhan dengan penuh damai dan sukacita. Allah Roh Kudus berkatalah di setiap ibadah, di ibadah pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Amin. Amin. Haleluya. Apa kabar semua? Kabar luar biasa ya. Sudah dengar cerita kesaktian dari rekan-rekan. Wow. Menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa, ajaib. Amin. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan saya tergerak apa namanya temanya dengan tema rendah hati dalam melayani itu. Ya, agak sulit ya, karena seperti saya tadi kesaksian, karena tidak melayani. Melayani itu kita di rumah, bisa di rumah, di pekerjaan, ataupun di gereja, atau di organisasi manapun. Bahkan melayani itu dalam pertemanan, ya. Atau apapun relationship-nya atau hubungannya, dalam kita melayani itu dimanapun berada, ya, itu kerendahan hati itu perlu, dan itu salah satu ciri khas kekristenan. Kerendahan hati itu memang kalau mau dibilang kelihatan pada saat ada cobaan dan tantangan. Ya, cobaan dan tantangan ya, kerendahan hati itu kelihatan diuji atau dilihat seperti itu. Tuhan Albert bisa join. Ya. Kerendahan hati dalam melayani, kita sudah mendengar ya. Saya diberkati dengan terus jujur ini Pastor Ben pada di minggu pertama sudah men-sharingkan kerendahan hati dalam melayani Lydia, ya, sungguh memberkati. Ya, di sini saya cuma mau kita mau ngikut teladan kita ya Tuhan Yesus ya dalam melayani, ya, melayani. Artinya kalau kita melihat teladan apa perjalanan Tuhan Yesus pada waktu itu, kalau kita lihat tuh pelayanan Tuhan Yesus tuh pelayanannya tuh benar-benar ya dia adalah teladan kita ya dalam pelayanan menghadapi orang-orang Farisi ya, menghadapi para pemuka agama ya. Itu dah bagaimana cara Tuhan melayani. Mari kita buka satu kisah ya. Lukas, kita sama-sama buka dan Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ini banyak sekali kita bisa belajar dari kisah ini ya. Kisah ini sering di ya dibicarakan atau sering dikatakan di mungkin semua sudah pada tahu ya, karena saya terkesan kisah ini terutama dengan tema pelayanan dan kerendahan hati. Dalam Lukas 10 sampai 37, mari kita sama-sama membaca 1 2 3. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kita perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Ayat 30, jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun, penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Artinya setengah mati ya. Lanjut ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Lalu Tuhan Yesus bertanya ya, di ayat 36, "Siapakah di antara 3 orang ini menurut pendapatmu?" Ya, kepada orang Farisi, "Adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu." Ayat 30, jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah." Amin. Jadi, saya tergerak dengan kisah ini ya, yang mau saya utarakan adalah pelayanan Tuhan Yesus itu bukan kisah orang Samarianya, tapi saya lebih tergerak Tuhan Yesus itu hebat dan dahsyat. Memang hanya dialah yang benar-benar bisa kita minta hikmat tuh melalui roh Tuhan Yesus itu ya, melalui dalam dirinya dia yang benar-benar. Dia ini kan posisinya Tuhan Yesus dicobai ya. Sebenarnya itu dicobai sama ahli Farisi. Kalau kita perhatiin, Tuhan Yesus itu tidak melayani mereka, ya, tapi meresponi. Ya. Saya lebih senang di sini bagaimana meresponi pelayanan dengan kerendahan hati itu seperti apa. Tuhan Yesus tentu penuh Allah yang penuh hikmatnya. Maka sungguh bersyukur ya, ayat ini boleh ada benar-benar juga untuk pelajaran, karena ini benar-benar dari mulut Tuhan Yesus sendiri ya, yang benar-benar menyatakan bagaimana. Dan saya pribadi ini saya setuju kalau ini pribadi Tuhan Yesus pribadi sendiri. Jadi kalau nolong orang, Tuhan Yesus menolong sesama, tidak tanggung-tanggung saat ini sampai ke depan dan seterusnya dia akan kembali. Ada 3 dimensi yang benar-benar ditanggung sama Tuhan. Saat ini sampai ke depannya dan sampai saat dia kembali lagi, itu Tuhan tolong melalui kisah Samaria ini. Jadi memang banyak sekali dari kita, saya terus terang ya, dicobai seperti tadi aja kesaksian, dicobai atau ada tantangan ya, mungkin dengan orang sekitar atau dengan rekan kerja atas apa yang mungkin adalah permasalahan kita pribadi. Kita sharingkan kepada orang dan orang itu meresponinya apa, atau kita melayani orang dan kita di ya mendapat cobaan dari depan kanan kiri kita ya, seperti orang ahli Farisi ini mencobai Tuhan Yesus. Pastinya dia orang ini tuh memiliki saya lebih cenderung ini kita menghadapi orang-orang seperti ini dalam artinya apa ya, mungkin ada sifat iri sama kita atau ada sifat jealous sama kita yang benar-benar kita dicobai. Tapi gimana respon kita? Dan saya bersyukur di sini Tuhan itu Allah yang penuh hikmat, benar-benar Dia menunjukkan bahwa siapakah sesamamu manusia? Dalam case ini seorang Samaria ini, bahwa yang dipertanyakan adalah pertanyaan adalah kekekalan. Kita semua tahu ya, kita hidup di bumi ini upah kekekalan itu apa? Nah, itu yang dicobai sama orang Samaria ini, orang Farisi ini kepada Tuhan Yesus. Kita sama-sama pelajari bahwa tentang kekekalan. Dia tahu betul isi firman Tuhan. Jawabannya betul. Firman itu benar disampaikan, tapi hati dan motivasi orang ini tetap bukan untuk mencari kebenaran. Ya. Maka untuk memiliki hati yang mencari kebenaran itu tuh memang harus datang kepada Tuhan. Betul caranya, betul. Ini yang benar-benar agak nyaru ya, agak mencaru, mensaru gitu. Orang yang mencari kebenaran tapi belum tentu hatinya tuh benar-benar yang namanya mencari kebenaran. Artinya dia memiliki motivasi yang mencobai. Ya, mencobai. Ini saya bersyukur dengan ayat ini. Artinya kita semua di sini saya ngomong di level adalah kerohanian ini atau benar-benar yang kita levelnya udah ya murid Tuhan Yesus, kita bersama-sama kesetiaan kita semua udah kayak keluarga ya. Di luar sana, di kantor atau di mana yang benar-benar kita dicobai ya. Artinya kita melayani, perlu enggak kita melayani dengan apa ya? Dengan orang yang datang seperti itu, dengan bagaimana respon kita melayani orang seperti ini tapi dengan kerendahan hati. Ya. Tapi di sini Tuhan Yesus selalu menegaskan bahwa kalau kita melihat yang lain-lain melayani orang Farisi itu, saya bisa menyebutkan bagaimana Tuhan Yesus melayani orang Farisi ya, itu kerendahan hati tapi ada ketegasan. Ya. Dan di sini ketegasannya sangat jelas sekali. Pertanyaannya adalah yang ditanyakan ada bisa kekalan, dan katanya saya ditanyakan lagi adalah ditanyakan lagi siapa sih sesama manusia yang kita harus dilayani itu. Ya. Orang yang bisa bertanya seperti ini tuh benar-benar orang yang mungkin ya dalam hati ya Tuhan tahu orang itu ya, kita bisa meresponi orang itu kurang berbelas kasihan atau tidak memiliki kasih. Minggu lalu Ibu Lydia udah menjelaskan bagaimana kalau garam itu tawar, minta sama Tuhan. Kita renungin ya, ini kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengumpamakan seorang Samaria. Artinya bukan muridnya dia, bukan bilangannya Tuhan Yesus. Ya, bukan bilangannya Tuhan Yesus, tapi dia mengumpamakan seorang Samaria yang benar-benar kastanya itu kalau zaman itu mungkin rendah ya. Apalagi di depan orang para imam dan orang ahli Taurat, itu nggak diperhitungkan. Tapi Tuhan bawa dia ke dalam suatu perumpamaan, dia hibrin, dia bawa suatu perumpamaan yang benar-benar takjub ya, Tuhan Yesus itu luar biasa. Orang yang bukan apa-apa dalam perhitungannya mereka, tapi Tuhan bawa sebagai contoh. Artinya bukan orang Kristen atau bukan orang yang mengerti firman Tuhan, tapi hati seseorang itu memiliki belas kasihan. Jadi ini sangat penting dan sangat benar-benar bersyukur Tuhan nyatakan ini memiliki belas kasihan. Tanpa itu, siapa sih yang bisa, saudara? Ya, dulu minggu lalu cerita sempat bilang zaman tersebut tidak ada pertentangan, tapi ini orang ini dari Yerusalem ke Yeriko, pasti saya nggak tahu jaraknya, tapi zaman dulu nggak ada kendaraan, ketemu dengan orang yang setengah mati, ya, berjumpa dengan orang yang setengah mati, ditolong, ditumpangi, sudah ditumpangi, dibayarin. Sudah dibayarin, disuruh hutangin, hutang yang saya yang bayar. Amazing. Itu luar biasa. Ya, suatu contoh yang Tuhan utarakan untuk ahli Farisi, untuk ahli Taurat itu, yang benar-benar manusia nggak bisa lakuin. Ya, kita ingat ya, 10 perintah Tuhan, ya, itu tuh sebenarnya suatu Tuhan yang benar-benar bukakan, untuk menyatakan, ya itu memang sebenarnya usaha manusia tidak bisa melakukan. Gak ada yang sanggup zaman sekarang apalagi. Udah ngasih tumpangan, nolong orang, apalagi zaman sekarang kalau kita ngeliat orang seperti itu ya, apa ya, ya makanya Alkitab ya zaman 2000 tahun lalu dan Tuhan gambarkan seperti itu. Yang saya percaya itu adalah perbuatan Tuhan. Artinya kita memang tidak bisa melakukan sendiri tanpa ada belas kasihan dari Tuhan. Ya. Makanya kita bersyukur Tuhan bisa membawa contoh orang Samaria ini, yang artinya bukan siapa-siapa, tidak mengenal Tuhan Yesus, nggak ada relasinya sama sekali. Tapi sesama manusia Tuhan ajarkan di sini memiliki hati yang berbelas kasih. Dan sini saya pelajarin yang benar-benar saya tersentuh ya seperti itu. Tuhan Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Pertolongannya dalam hidup kita ya itu benar-benar kemarin, saat ini dan seterusnya itu Tuhan sudah tanggung. Maka sebagai orang Kristen kita memiliki rendah hati itu tidak pernah bisa lepas satu dari relasi kita sama Tuhan. Dengan cara kita berdoa. Maka tadi kemarin ya bersyukur dengan cara berdoa kita perlu untuk ketenangan. Kita perlu mencari Tuhan. Tantangan dan cobaan apapun keinginan kita yang tidak kita hadapin. Saya mungkin tak tahu Mbak Marina apa yang dirasa. Ya sakit. Ya sakit contohnya. Ya. Tuhan tuh selamatkan kita, ini apa namanya, pasti punya tujuan. Kita sehat pun ada tujuan. Jadi kita bisa merasakan atau merasakan apa namanya ya, program-program Tuhan dalam hidup kita tuh Tuhan punya sebenarnya. Ada rencananya yang indah. Ya, untuknya kita nyatakan kepada sesama. Nah, dalam menyatakan pelayanan ini ke sesama kan kita bisa di dalam pekerjaan. Saya bersyukur ini ke tahun kerendahan hati ini benar-benar loh. Itu pekerjaan di Qatar tuh kan benar-benar diuji ya, maksudnya di kuras hati ya. Kalau kita kita ini sedikit tuh apa namanya? Berasa gitu apa jealous itu sekitar cepet banget ya. Lu ngapain sih kerja rajin-rajin ya? Itu suara tuh cari muka misalnya atau apa. Kita ngomong realita aja dari kantor ya. Harusnya lu nggak usah terima kerjaan begitu, double kerjaan begitu. Ngapain? Ya. Itu bisa tuh menerima. Tapi karena itu nggak dibayar juga apa, sama juga ibaratnya. Dibayar juga sama, ngapain? Ya ngapain? Cuma ngapain? Tapi saya bersyukur bisa nyatakan ini kepada ke kanan kiri ya. Saya nggak nyatakan di sini, kita semua tahu firman Tuhan. Tapi kepada orang luar yang harus kita keluarkan, itu hebat, maksudnya bukan hebat, apa namanya, bisa ya, begitu ya, gitu. Saya cuma bilang, ya Tuhanku, dalam hati Tuhan saya hebat. Ya, walaupun mulut ini nggak keucap, tapi biarlah orang melihat, maksudnya, ya siapa yang sanggup ya. Itu banyak-banyak, makanya Tuhan banyak banyak nyatakan dalam diri saya tuh, di tema ini, yang harusnya tuh saya nggak sanggup. Gitu. Tapi orang terbisi di kantor jadinya saya, tadinya saya nggak tahu nih kerjaannya apa, 1 September udah anniversary juga, yang benar-benar tanpa kerendahan hati ya, pasti kerja berat banget, melayani dalam pekerjaan. Artinya apa? Saya merasa semua ini titipan, belas apa berbelas kasih. Saya merasa enggak sama manusia, tapi sama pekerjaan saya sendiri. Yang benar-benar saya harus belas kasihan di situ. Orang yang menerima kerja saya sebagai pekerja, artinya mereka mempercayakan saya. Di situ saya taruh belas kasihan Tuhan, Tuhan yang membuka jalan semuanya. Jadi dari situ kita enak kerja tuh ngelegowo, ditimpa apa juga. Saya merasa ini pribadi saya ya, saya ditimpa apa juga sesibuk-sibuknya. Orang bilang, enak banget lu, dia nggak ada kerjaan, lu sibuk. Diperbandingkan, nggak kena. Gak akan kena, itu yang saya alami di sini gak kena, damai sejahtera tuh gak kena keganggu kan, jealousy gak akan pernah keganggu gugat dalam kerjaan, dijamin, karena saya sendiri ngalamin yang benar-benar ya Pak Sorbing juga kesaksian 20 tahun kerja, ya kerja aja, gak mencari apa-apa, itu saya pegang, saya terima dengan iman percaya, kita apa ya, ada backlog yang masih, saya juga, kita berjalan terus, kerja aja, layanin aja. Tuhan ngasih contoh seorang Samaria yang rendah hati dan murah hati kepada orang Farisi. Tiga dimensi dalam Tuhan kasih contoh dalam mulut Tuhan Yesus. layani aja kerja aja, bahwa seperti orang seorang dari Yeriko ini ya, benar-benar Yeriko kan tanah dosa ya, tanah kutukan ya, artinya orang di luar Israel atau bukan Jewish pun itu mereka bisa melayani orang, menolong orang yang sedang setengah mati. Artinya mereka aja bisa. Apalagi kita yang punya Tuhan Yesus, kita pasti dimampukan melayani anak-anak, ya Bunda Eden kemarin, melayani di rumah, ya saya tahu rasanya banyak yang lockdown tuh yang pada ini melayani anak-anak. Ya penuhi hati kita dengan belas kasihan dari Tuhan Yesus pasti. Ini sama enggak, enggak kenal siapa-siapa. Ini orang luar dari Tuhan, muridnya Tuhan juga di luar dari permuritan. Sebagai contoh ya, walaupun orang yang direndahkan dalam keturunan orang-orang bangsa Israel. Tapi Tuhan bawa ini kepada orang Farisi untuk dinyatakan hal yang terendah pun bisa melayani sesama. Artinya Tuhan mengesep, Tuhan menerima segala sesuatu yang kita layani untuk sama dengan hati yang berbelas kasih, ya, dengan kerendahan hati, tanpa pamrih, tanpa imbalan balik. Bahkan saya amazed dengan hal ya, utang pun dia kalau dibelanjakan lebih, saya tanggung. Segitu adalah hal yang tidak mungkin manusia mampu. Tapi itu yang Tuhan nyatakan dan Tuhan Yesus yang sanggup melakukannya. Dosa kita masa lalu, hari ini, dan sampai ke depan itu Tuhan tanggung. Artinya kita hidup dalam kemerdekaan. Ya, merdeka dalam artinya adalah melayani yang udah ada upahnya. Ya, lucu ya, kita kekristenan tuh unik, upah duluan, baru pelayan. Kalau orang dunia kan kerja dulu, baru diupahin. Tapi kekristenan enggak, upahnya dulu, baru kerja se pelayanan atau melayani sebebas kita dalam tuntunan Allah Roh Kudus ini. Itu aja. Ya, saya sharing short aja, itu aja yang menjadi sharing saya sore hari ini. Ya, kiranya ya Allah Roh Kudus selalu ada di setiap kita untuk menuntun kita ya, bagaimana ya kita perlu ingat kebaikan Tuhan lah dalam hidup kita, karena cuma itu yang benar-benar menggaramkan, atau sorry, mengasinkan garam yang tawar. Saya merenungkan sekali itu, gimana caranya? Itu benar-benar. Makanya Tuhan berkorban tuh, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Artinya, dengan cara itulah yang benar-benar zaman sekarang ya, kita mesti melihat pengorbanan Tuhan lagi, sekali lagi, melayani Tuhan seperti apa, saat ini Tuhan kasih kesempatan umat manusia kayaknya untuk melayani ya lebih ya. Kayak lagi pada zaman pandemik begini, saya tuh kayak digerak, Tuhan tuh ngasih kesempatan, saya menganggap sebagai kasih kesempatan untuk pelayanan seluas-luasnya ya, tanpa dibatasi, dengan hati yang benar-benar besar hati, belas kasih, ya dunia, melihat dunia saat ini yang ya seperti saat ini yang seperti itu, ya melayani dalam lingkungan kita, keluarga, ya ada keluarga yang kehilangan kerjaan, yang benar-benar ini yang Tuhan, ya inilah yang Tuhan mau dari kita, ya inilah, ya, zaman sekarang kita pakai persepsinya Tuhan, Tuhan mau pakai kita lebih lagi, rupanya menjadi alatnya. Tuhan berkati kita lebih lagi untuk kita menjadi alatnya, untuk bisa menjadi berkat bagi keluarga, pekerjaan, dan untuk bangsa lebih luasnya, bangsa dan negara, ya di bidang kita masing-masing, dan mulai dari pertemanan, keluarga, kakak beradik. Ya singkat cerita dari persaksian kemarin, ya keluarga agak sendiri ya, banyak yang apa namanya ya, itulah apa namanya ya, kakak saya ya, cerita ya, mama saya puji Tuhan lebih legowo. Saya bilang kita nggak perlu meresponi orang yang marah atau bertengkar sama kita, marah sama kita. Ini saya pelajarin dengan tahun kerendahan hati ini, agak beda rasanya gitu, lebih tenang, kalem gitu, lebih kalem meresponnya, lebih kalem. Ya mama juga ya, puji Tuhan. Ya kalau memang tidak bisa, manusia tidak bisa menolong ya, apa namanya ya, kita bisa meresponinya dengan ya minta hikmat Tuhan lah, seperti itu. Kita nggak bisa meresponinya dengan kepahitan atau mengungkit atau apapun, yang benar-benar ya melayani dengan hati aja, dengan hati yang tulus, yang tidak ada pamrih, tidak ada ya nothing tulus lah, dengan ketulusan, dengan penuh kerendahan hati. Makanya ya, saya terus terang bukannya nggak mau melayani kakak ya, tapi ya kalau dibilang kita kan terbatas ya, apa namanya, nggak selalu bisa membantu ya. Ya jadi di dibilang apa namanya, dulu ya mungkin dulu ya, dulu sekarang responnya dengan wow, kita yang melayani nih tantangannya nih, udah dibantu bukannya terima kasih malah ngomongin ya kan, kayak begitu. Tapi dengan ini saya ngerasa udah kayaknya udah bukan zamannya ya, udah bukan zamannya ya. Jadi benar-benar kita menjaga hati yang benar-benar, hati yang benar-benar yang nggak bisa kepancing, nggak tergoda untuk apa ya, menerima award dari apa yang sudah kita lakukan. Udah bukan, karena memang Tuhan mau ngeliat, Tuhan tuh lagi rindu memberikan award kepada kita nanti. Maka kita saat ini benar-benar, saya pegang itu aja, Tuhan tuh merindukan memberikan award kepada kita nanti, mahkota yang benar-benar yang Tuhan sudah. Tapi saya tahu caranya tuh, Tuhan tuh seperti apa tuh, kita pasti dikasih kepekaan. Caranya apa? Kita nggak menerima pujian dari orang. Itu nggak mengharapkan pujian dari orang, nggak mengharapkan pamrih dari orang, nggak mengharapkan balas budi dari orang, nggak mengharapkan apa-apa. Tapi itu berat ya. Kadang-kadang maksud baik kita kan nggak diterima, tapi kita diterima malah yang kebalikannya. Nah itu tuh mesti yang benar-benar apa, hati tuh benar-benar mesti dijaga, mulut mesti dijaga. Apalagi dalam pertengkaran kan maunya kan egonya kita yang keluar. Hati tuh melayani. Saya nggak punya pasangan, mungkin yang suami istri atau saya mama saya aja tuh ini dalam relationship dengan ibu ya, itu juga mesti jaga-jaga perkataan atau apapun. Jadi benar-benar saat-saat ini tuh ya, apalagi di rumah aja, yang pada di rumah aja mungkin bosen di rumah ya, hanya itu lagi yang dilihat. Benar-benar yang penuhi hati kita dengan belas kasihan. Dari situ kita bisa melihat sesama kita yang benar-benar bisa membutuhkan. Dan Tuhan tahu penuh hikmat, karena kita tahu kita melayani oh sesama itu, yang tadi dua jenis, melayani sama kita tuh siapa, orang yang benar-benar membutuhkan atau benar-benar hanya orang yang mencobai. Jadi kiranya Tuhan Yesus memberkati, maju terus dalam Tuhan ya, Tuhan pakai terus FLF lagi, muda lagi, ada Berto, Gerald lagi di sini, di Tuhan ya. Saya sempat aduh ini saya kan nggak jago sharing sebenarnya, tapi pengen, udah berapa bulan-bulan lalu saya mau ngomong ciri pastor, saya nggak bisa sharing banyak. Terus yang saya ingat cuma Tuhan berkorban banyak untuk saya, itu aja. Jadi maju terus dengan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Halo. Puji nama Tuhan. Ya, saudara Gerald harus balik ya. Untuk yakin Tuhan, kita percaya Tuhan mengirindukan kita untuk tetap melayani ya, apapun keberadaan kita. Ya, terima kasih banyak untuk firman Tuhan. Dalam melayani kita perlu memiliki hati untuk mulu rendah hati ya, karena itulah dasar dari segala apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Tuhan memperhatikan sikap hati kita dalam melayani sesama. Puji nama Tuhan, yuk kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau telah bagikan bagi hamba-Mu Tuhan yang setia membagikan. Biarlah apa yang firman yang telah, kebenaran firman Tuhan yang telah Kau bagikan tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Kami belajar dari seorang Samaria Tuhan yang membantu bahkan suku yang dianggap musuh sekalipun Tuhan, tetapi dia tidak memandang keberadaannya, jenisnya, latar belakangnya, tetapi tetap melayani dengan segala kerendahan hati Tuhan. Kami adalah pelayan-pelayan-Mu Tuhan, manajer-manajer-Mu Tuhan, Engkaulah pemilik sejati dari apa yang kami miliki. Tuhan, biarlah kami setia dalam perkara kecil, Engkau juga yang akan memberikan perkara besar untuk kami boleh kelola. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami akan melihat firman Tuhan, akan tidak akan kembali dengan sia-sia dan akan kembali dengan berbagai macam cara. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua umat yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan.